cinta buat hati menutup mata hingga tak melihat kau buaya. Buatku mudah percaya walau ternyata berbahaya. Sejarahku kini tak mau ku dibodohi.